Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim al-'azizil hakim. Qala Allah ta'ala: Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Olahan dikasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masalul ladina utai padane wong akeh yung fiku nakang bodong infakai sapa aladin amwalah yung bira-bira bandane aladin visabili yang dalam kanggo perang sabilillah visabili masalul ladina yung fiku nakamwalah visabilillah visabilillah yang dalam kanggo perang sabilillah. Masalu nafaqatil mungfikina utai padane pira-pira nafake wong kang padha infake fitong ati entong-entong ati Allah. Iku kama salihabatin kaya padane wiji siji. Lizaringin keduwe wong kang nandur. Zarongaha kang nandur sapa zarik ha ing habah fi ardin ing dalam fi ngamiratin kang subur. Perumpamaane wong-wong sing nginfake bondo-bondone ning dalane Gusti Allah. Maksudnya perumpamaan pira-pira nafakoe wong sing padha infak ning dalan tongat marang Gusti Allah. Iku kama salihab batin lizaringin jarongah fi artin ngamiratin. Iku kaya padane swiji neng wiji sing ditandur neng bumi sing subur. Ambatat kang nyukolake apa habah sab ngasana bila ing pitu pira-pira wuli fardhon kelawan parilan wa takdiran kira-kira walung bitu tewong kang nyukolake iku huwa te mumpit iku Allahu Allah walakinna lan tetapine habba iku sababul imbati dadi sebabe nyukolake ay akhrajat kesing ngetokake sapa Allah sab ngasung bin ing bitu pira-pira pang min asliasange asale habba liju dadil habbati karena bagus sewici ahida kotis jarni lan apa limpate wong kang nandur wangi maratil mauntingi lan subure panggonan mauntingi kang diselahake apa jamal kasrati jamae kasrah mauntingi jamil kilati ing dalem panggonane jamun kilah wawate jamun iku sumbulatun lafal sumbulatun. Kama salihabatin ambatat sa pengasan nabila kaya si jineng wiji sing ditandur neng bumi atau lemah sing subur nyur sing nyukol ke pitong pang. Nah sing nyukol ke tentu kemawan Gusti Allah neng sebabe Gusti Allah nyukol ke ya wiji mau sing dadi nukulke pitong pang seko asale sing siji mau mergo pintere sing nandur lan subure panggonan fikuli sumbulatin ikutup indam sabun-sabun sakwuli mi'atu habatin utai sato swici fayakunu mukana apa jumlatu jumlahi kumpule habah iku sab ngami'ati habatin pitong atas swici fikuli sumbulatin mi'at fikuli sumbulatin mi'atu habbatin asaben-saben sak wulu utawa sak pang mau iku nukulke 100 wiji. Mula banjur jumlahe dadi 700. Nabi saka si wiji siji njur tukul dadi 7 pang, saben-saben pang nukulke 100 wiji. Dadi saka siji wiji dadi 700 wiji. Satu biji menjadi 700 biji. Fakadhalika mangko kaya ngono matur al-mutasaddiqu ta'i wong kang sedekah asali kang saleh bil mali lan bondo asali kang saleh ida atahu tatkala ngwehake sapa mutasaddiqu ing mal man ing wong yastahiku kang hae sapa man hu ing mal bi inisar ngiklan indonesia yutihi mangko paring ing mutasaddiq sapa Allah Allah bi kulli sedekatin lan sapa temen sedekah sawami ati hasanate ing 700 kebagusan au kasura au aksara ta oleh akeh. Semono wong sing sedekah kanthi apik nganggo bondo sing apik terus golek bondo kanthi bener nalikane dheweke ngewehke sedekahe mau marang wong sing duweni hak miturut izine syara miturut aturane agama. Gusti Allah maringi wong mau sing sedekah mau saben-saben sak sedekahan diparingi 700 kebajikan utawa punjul. Wallahu ta'ala iku yudhafu. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yudhafu ya. Nikalake sapa Allah ayazidu tersena bae sapa Allah asawaba ing biro-biro kanjan. Iman marang wong ya sa'u kang ngersake sapa Allah minal mung bikin saya wong kang padha nginfakake lali kuli mun bikin ora marang saben-saben wong kang nginfakake li tafautil ahwali karena kacek-kaceke pira-pira tingkah bena ing antara munfik wallahu yudhaifu liman yasha. Nah, Gusti Allah iku nikel-nikelke maksude nambahi ganjaran punjul saka 700 punjul saka 700 tikelan marang sapa wae sing dikersake. Yaiku wong-wong sing infak mau maksude ora kok saben wong-wong sing infak. Sebab olie siji ditikelke liyane ora iku merga beda-bedane tingkae wong sing infak mau. Di minimal iki ganjarane ping 700 e to. Nanggo ana sing ditambahi maling ditikel ke mana ya lenikel ke piro tumprap wong sing dikersak ke Allah atau si saben-saben wong ki ana sing ditikel ke ana sing ora ana sing ditikel ke kue ana sing ditikel ke rapate oke ana sing ditikel ke sidhe. Nah iku merga kahanane sing wong infak mau beda-beda. Nah, mungkin tingkat keikhlasane, mungkin tingkat resike bondo, mungkin tingkat ketepatane infak lan sakmene. Mungkin sapa sing dinai infak itu pengaruhnya kan begitu. Wallahu ta'ala iku wasing ngendhat kang jembar, ae wasing fadli tegese ngendhat kang jembar fadli. Nitil kal at ngafi marang mukono-mono pira-pira tikelan. Ali montor kang ngudeneni bi infakim kan infake munfikin wa niyatihim lan pira-pira niate munfikin. Wallahu asingun ngalim Gusti Allah iku dat sing jembar kanugrahane nek mung kanggo nikel-nikelke ganjaran. Gusti Allah iki moho jembar ati rasa kuatir mung ditikelke. Lan Gusti Allah iki moho mudaneni moho mirsani marang infake wong-wong sarta niate wong sing infak mau. Gusti Allah iki jembar kanugrahane tur jembare kanugrahanmu di dibagi-bagi Gusti Allah sakarsane Gusti Allah sesuai karo kahanane wong mau wong sebab Gusti Allah ki moho mirsani apa wae. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini memang ayat-ayat itu memang ayat-ayat favorit miturutullah kan. Rasulullah itu ayat-ayat itu terus ini kan Baqarah itu ayat itu terus ngantek beberapa ayat berapa puluh ayat itu memang menurut saya itu sebenarnya kuncinya di situ itu tok. Tak ingin memahami kita kepengin dipaling Gusti Allah ya. Di samping tikelan ganjaran, di samping pemahaman tentang, di samping itu tentang keimanan maupun tentang keilmuan, itu mulailah dari ayat-ayat itu. Nah, setelah maca sholawat, mulailah dengan ayat-ayat itu. Nah, sejarahnya itu kan selalu begitu. Kenapa nabi, kenapa nabi akhir zaman ki Rasulullah anjen nabi? Ya, itu memang kenapa bukan terah Yahudi misalnya? Kenapa orang Mekah? Kenapa keturunan Bani Hasyim misalnya? Itu sebab-sebabnya ya ayat-ayat itu sebenarnya. Jadi karena pada waktu itu yang paling lumo, yang paling seneng sedekah pada waktu itu sedunia ini yang paling royal soal sedekah ini wong Mekah. Senajan wong Mekah ini melakukan kemusyrikan-kemusyrikan apapun jelek luar biasa. Yo kejelekannya yo luar biasa tenan ngono lho. Mare tawaf zaman biyen iki telanjang bulat tenan. Lan ana wong Jawa ngubengi omah wudha mlegendong. Eming warisan saka jahiliyah Mekah biyen. Ngono lho. Ana ta sing wong ana wong Jawa, ning pancen demit yo wedi to. Paling ora yo anu mutah-mutah mambu ora nek wong Jawa sing ngono kan biasane ra tatus. Nah itu memang asalnya dari situ. Memang kabeh ketentuane Gusti Allah. Gusti Allah ki nek menentukan sesuatu itu kan juga membuatkan sebab-sebabnya. Kenapa Bani Hasyim? Ya memang di antara orang Mekah itu sing paling lumayan ya Bani Hasyim, ngono lho. Kenapa kan Kanjeng Nabi itu putrane Abdullah misalnya. Ya paling mancing sing paling lumayan ku ya Abdullah kuwi, ngono lho. Kenapa putune Abdul Muthalib? Ya karena memang Abdul Muthalib itulah segenerasinya yang paling lumo, gitu loh. Nah, terus Kanjeng Nabi ya menjadi yang ya ra kena dibandingke dengan Kanjeng Nabi lumane kan ada. Dari situlah maka di harapan orang-orang Bani Israel bahwa Nabi akhir zaman itu dari anak turun mereka itu salah. Padahal nek cara tata lahir kudune mereka karena apa? Yang sing cerdas-cerdas, sing istilahnya pengaruhnya kuat, dari segi apapun hebat. Dari ketekunan ibadah pun sebenarnya wong Mekah itu waktu itu kan ya wong tinggal apa jenis saringate tinggalane zamane Nabi Ismail wis ado buang atau dadi upama melenceng ya sudah terlalu jauh ngono. Sementara wong Yahudi ki isih ana Nabi Musa, isih ana Nabi Isa, masih dekat dengan peribadatan-peribadatan yang benar gitu loh. Tapi kenapa ya akhirnya makanya wong Yahudi gemang iman kan jeneng Nabi ku masalah ya mangkel kan to kok dudu trae de'e asale ki mung dari murah hati, dari kemurahan, dari murah hati. Maka kalau kita itu ada kecenderungan-kecenderungan kadang-kadang kan nafsu kita, hati kita, setan yang menjadi teman-teman kita itu mengajak kita untuk cetil, untuk bakhil, untuk pelit, itu harus dilawan sekeras-kerasnya. Karena dari situlah sebenarnya anu gitu loh. Dan nah, apa jenenge? Juga itu kan sesuai dengan apa jenenge? Cerminan dari sifat Allah lah. Karena apa jenenge? Ampunan Allah itu, rahmat Allah itu meliputi semuanya kan. Betapa Allah itu kan maha murah dengan rahmatnya, dengan anugerahnya macam. Yang istilah ini yang ditekankan Allah itu kan, ya memang Allah itu syadidul adzab, ana memang nak nyiksa yo apa tenan. Tapi kan itu semua isih kalah karo isih kalah menonjol karo sifat Allah sing maha murah. Jadi kalau kita ingin dekat Allah, ingin meniru, meneruskan jejak para ulama nganti sak ndur-ndure tekan Kanjeng Nabi iki ya carane dimulai dari murah hati itu. Ya, murah hati. Murah hati gampang ngeculke bondone dhewe lho. Itu jangan salah paham lho. Bondone dhewe lho, dudu bondone wong lho. Ning bondone wong culke wae kabeh wong ya iso. Maksudnya kalau kita punya harta itu kita mudah melepaskan. Talumol. Kalau harta orang lain itu kita pelit, maksudnya pelit itu jangan mudah merusak atau mengganggu harta orang lain. Halo. Jangan mudah kita misalnya Oh serah, misalnya utang, jangan mudah utang karena itu kan milik orang lain. Yo nek kita senyor nek ora. Amin itu. Misalnya gitu, itu cara menjaga harta orang lain itu begitu. Misalnya gitu. Misalnya kita punya utang, ya piye carane nek didit terus disaur. Nek rong didit ya wis sabar. Ngono lho. Didit iki pisanan aja sedekah nek sing utang sok nyaur utang sih. Karena itu wajib. Misalnya gitu, syukur dua-duanya. Jangan mudah kita menggunakan harta orang lain, tapi mudahlah menggunakan harta kita untuk kepentingan orang lain. Caranya begitu. Sosok iki anu jeneng digawe blawur karo setan anu. Bondo iki ora penting, bondone dhewe ya enteng. Ningko terus ngentengke bandane liyan. Lah itu salahnya di situ. Nah, kita harus waspada. Kalau terhadap harta orang lain itu kita harus gemi, hati-hati, nastiti, eman-eman wong kuwi iki dudu dake dhewe. Kan itu toh? Tapi kalau untuk hak kita, lepaskan aja sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya terlihat niku. Dadi makane berkali-kali ya selawat, sedekah. Nek loro iki apik ngajine mriku kuat. Nek wis bacot ngaji, ya kita teliti lagi selawat kita banyak atau tidak, sedekah kita banyak atau tidak. Kalau masih kurang banyak, yaitu kita harus menekankan di situ, engko ndak le ngaji ucul. Ngono lho. Nah, setine ngono kuwi, dadi ngajiku ora usah maca kitab diwacake karo gurune kitab sing gede-gede. Nah, saya itu enggak begitu anu gitu loh, enggak begitu sempat sih maca kitab dadine. Ya kalian aja baca sendiri, aku mbiyen yo le ngaji yo. Ngaji ya irung tau kata mak. Maca dhewe. Ngaji apa anu karo Pak De Busra niku. Maca sithik anu terus kene omah karepmu diwaca segah aku ngene lho. Jadi karo Pak Dhe itu mung dikai daftar kitab sing kudu diwaca. Ngene lho. Wah, pertanyaan anu satu pertanyaan anu dingendikane kitab sing kudu diwaca iki kabeh banget mah entek lali judule. Dadi baca membaca sendiri. Ngene lho. Jadi jangan anu, jangan tergantung anu, sudah tidak saatnya lagi kita itu ngaji apa sing diwacake gurune. Nek sing ra iso rung tau diwacake gurune ra iso, kuwi tidak zamannya lagi sekarang. Itu kan zaman di mana orang-orang Jawa dulu zaman biyen pancen ngono kuwi. Ulama-ulama itu pertama-tama ngono kuwi. Karena apa? SDM-nya itu tidak cukup cerdas, gitu loh. Wong saiki wis cukup cerdas, ya saking cerdase maksiate pinter banget sih. Ngono ta, ya kita harus ana sendiri kan. Prinsip saya begitu. Aku malah rung tau nyoroke karo Pak Dhe gede rung tau. Tapi saya disuruh membaca sendiri. Iki diwaca dhewe, iki diwaca dhewe, diwaca. Wah, ndak pripun mungkin nek lepas salah ya sang bismillah iso. Nah, itu loh. Jadi saya pun memberi kepercayaan seperti itu karena dulu saya juga dipercaya oleh guru-guru saya untuk membaca sendiri, ngono loh. Nanti aja nunggu, wah iki rung tau diulangke. Ya kan kamu punya Gusti Allah, ya nyuwun tolong Gusti Allah, wong sing minter kaya Gusti Allah. Ngaji-ngaji seperti ini itu lebih memotivasi, bukan ngesok ke ilmu apa, carilah ilmu apa jenis selamilah samudra ilmu sendiri, nanti kamu akan asik. Oh, sudah iso maca, kowe marke bareng maca, iya barengan ya iso. Maca dhewe ini emang ya iki. Ya iso nek ndek bojo iki. Nah, ndek bojo mah ribet meneh ngresi bojone. Ya kapan saja gitu lah. Makanya mondok sing penting loro nek bagi saya itu lancar maca Quran. Syukur beberapa surat apa, syukur Quran hafal. Yang kedua, iso maca kitab dan kembangkan sendiri kemampuan bacaanmu membaca kitab itu. Ngono lho. Jangan menunggu wae iki kok ngene. Mikir dhewe, lakoni dhewe, maca dhewe sak oke-oke wis. Ngono nek kleru kok tak seneni ora usah kuwatir. Pak Dhe itu biyen ngono nek kleru ya mengkarek salaman tamplek. Gampang lah. Dicari sendiri dengan begitu itu kita akan anu asik kan lo. Itulah cara mencari ilmu. Nah, yaitu tadi. Simak kembali ayat-ayat mengenai masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah dan seterusnya itu beberapa ayat itu terus wae asiklah itu renungkanlah. Setelah direnungkan, ya lakukanlah ora merenung wis bar kuwi wis ben. Tidak begitu. Nanti di situ jane wis gampang to. Dadi pinter dadi anu mung karek nglakoni. Selawat, ta. Zakat atau sotako atau infak atau lumo baru gue ngaji ya. Untuk memperoleh sentuhan-sentuhan yang perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Suma bayyana lahum tariqal infaq fi sabilihi linaili sawabi. Faqala alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah suma la yasbinguna ma anfaqu manna wala adha. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.